Saya kepingin mengundang Mbak sama Mas, Mas Adi sama Mbak Wulan untuk naik ke panggung. Yeah. Menawi mau. Karena sewu. Ini permintaan dari teman-teman. Nah, yeah, permintaan dari teman-teman. Mas Adi yeah. sama Mbak Wulan. Buat aturan cegah dokumentasi. Ya. Monggo Mas monggo. Adi, Mbak Wulan. Nah ya dikocai ngono lah. Lah lah lah lah. Rasa kebersamaan, rasa cinta dan kasih sayang nampak pada siang hari Mas Adi. Ini. Eh, enggak boleh begitu loh ya. Enggak boleh cium loh ya, enggak boleh cium. Apa cium, cium. Sangat luar biasa sekali saya melihat aura yang terpancar dari kedua mempelai ini. Aura kebahagiaan. Saya mau tanya untuk mempelai laki-laki. Bagaimana perasaan Anda Mas Adi? Senang sekali. Kebahagiaan sama Mbak Wulan. Singkat, siang padat, sekali. Bergizi. Bahagia bersama dengan Mbak Wulan. Saman ketemunya di mana? Kenal di HP, Mbak. Bentar, ketemunya di mana, Mbak? Lewat HP. Lewat HP? Oh, no, biro jodoh tayo, Mbak. Lewat HP Facebook kan gitu? BBM-an, modelnya nyasar-nyasar ngono kalau. Awake dhewe dhisik yang ngono ngono kok ya ngono. Ternyata melalui handphone bisa jadi suami istri loh ya. Iya. Iya. HP-nya sekarang masih? HP-nya masih? Jangan sampai dibuang. Ponselnya jangan sampai dibuang diabadikan, ya. Diabadikan ya. Dilaminating. Mosok ponsel dilaminating. Oke, selamat berbahagia. Selamat berbahagia. Sampean minta lagu apa mau nyanyi? Minta lagu apa? Yang lain adalah artis itu. Hanya satu. Sing bagian dangdutan itu kayaknya si Tasya nanti loh ya. Kalau saya bagian sing hura-hura. Sing aku sing gurai doro ya lho mbak. Apa lagu yang rame? Ada porsinya sendiri-sendiri. Yondo. Apa? Rundingan disik. Apa-apa ya? Saya malu kepada para bata-bata ini loh ya. Mereka sudah terpapang rapi loh di sini ya. Penontonnya sangat halo. Gak oleh tawuran loh coy ya. Oh gak oleh tawuran. Oh tawuran. Okay. Ribuan penonton lah ya. Oh gitu. Ya, jangan sudah siap untuk bergoyang. Bagaimana? Jamu, jamu untuk nanti malam bagaimana? Apa sudah tersedia jamunya? Belum. Mana kau belum toh? Oh ya disediakan dong. Dok bebek walu. Ya? Diparingi apa mana mas? Madu, terus diparingi apa mana? Susu. Susu, kelanceng putih. Oke. Oke, sebagai pemanasan dan sebagai penghormatan karena jenengan berdua sudah berani dan sudah bersedia untuk tampil ke panggung, saya kasih hadiah sebuah lagu karena jenengan kan di sini podo-podo rakuat itu ya. Rakuat nahananu. Rakuat mbok. Ini nanti tapi sambil goyang loh ya. Ajeme. Joget persiapan buat nanti malam ben ora kesleo. Lek wis lemes ki enak ngono. Iya, olahraga dulu. Nah, olahraga. Hah? Gini aja lho mbak, ngikok-ngikok di DL. Ya, rakuat mbak, di sini aja gak apa-apa. Sekalian ada dokumentasinya, meskipun gak joget, gak apa-apa ya. Yang Dewi penting, syuting, ya, pinceng ya. Oh Dewi, Dewi di zoom kameranya yang bagus loh ya. Nanti kalau elek, dipotong gaji. Ya, New Reflexia Entertainment. Thank you. Saya kepingin. Ada apa? Ini kan sudah sah ya? Ya sah. Sudah sah. Halal. Halal. Halal. Halal. Jadi? Apabila dilakukan semakin dapat pahala. Loh, mata ini wong kafir akeh. Golek ganjaran apa ora? Sekarang saya kepingin Mas Andi mengungkapkan dari dalam hati yang paling dalam. Cinta sayang sama Mbak Wulan. Monggo, sebagai lelaki gentle, ngomongi kudu sing keras, sing tegas. Dek, aku sayang marang kowe, Dek. Setuju. Setuju. Dek, aku sayang padamu. Sayang dulu dong, sayang dulu dong. Itu kan. Mbak Wulan juga dong, Mbak Wulan. Kita sebagai wanita enggak mungkin kalah sama laki-laki ya. Jelas kita lebih menang daripada laki-laki. Ya toh? Rapor saya bukti no cewek. Ayo, mau enggak? Dewi, Dewi, disum saja, disum. Mas. Dalam. Aku terus nakalnya sampean loh, Mas. Alhamdulillah. Mas, gendong Mas. Luar biasa Mbak Ratna. Sangat luar biasa sekali. Ini sangat romantis sekali. Dijaga keromantisannya Mbak. Wong sampai wis tuwek-tuwek gak apa-apa Mbak. Nanti bojone dijagal di gandeng. Nek perlu sekali-kali digendong ya. Kuat ngendong Mbak Wulan. Kuat ngendong Mas. No, kuat. Kuat toh Mbak. Coba wis saiki. Ojo, ngkoro kene-kenean iki njauh rapi kabeh wong-wong ini. Ya, Mbak Ratna. Tapi versinya Jawa Timur lain deh ya. Gimana? Kalau Jawa Timur kemanten anyar koyok yo-yo. Biyuh jan, metu bareng lek gak bareng ora gelem. Digandeng rapet, iku lek manten anyar. Manten anyar. Nah, lek wis lawas. Lek wis lawas, beda meneh. Piye? Kesandung ngene. Ayo dik, sing wedok kesandung. Mata nih lo, iku wis wedi. Lek anyar gak. Waduh kena opo to sayang. Cik, oh saya anyar. Lek wis lawas. Mata nih kita lihat nanti lo. Nah yang delereng. Tapi jangan sampai seperti itu. Sampai. Saya melihat semua itu tidak ada di pancaran matanya Anda berdua. Dengan selalu rukun, amin. Selalu damai, amin. Bahagia terus ya. Amin Allahumma. Amin. Sampun capek nopo tereng. Sampun.